Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita dalam membahas Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih dalam pembahasan seputar rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Telah kita bawakan pada pertemuan sebelumnya beberapa adillatus syar'iyyah, ayat-ayat suci Al-Quran yang sebenarnya sangat banyak yang menetapkan dan menjelaskan tentang bab ini. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan tentang beberapa permisalan, perumpamaan yang tentunya itu semuanya sebagai bahan renungan kepada hamba-hamba yang beriman agar bertambah yakin, karena memang manusia dibekali oleh Allah dengan hati, ya, dengan akal, yang kemudian dengan hati tersebut, ya, seorang hamba bisa mencerna dan memahami, ya, bisa menghayati ayat demi ayat, terlebih yang menerangkan tentang adanya hari akhir, sebuah peristiwa dan kejadian yang belum terjadi. Namun ini merupakan syariat dan ajaran, bahkan prinsip akidah dan keyakinan seluruh para nabi dan rasul sejak dahulu kala, ya, dari Nuh alaihissalam sampai yang terakhir, sama misinya, ya, menyadarkan, mengingatkan, bahkan menanamkan sebuah keyakinan bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirah, ada hari pembalasan, ada hari perhitungan amal, ya, sehingga semuanya di dunia diuji, ya, dites, ya, akan dilihat siapa di antara mereka yang betul-betul yakin dengan adanya hari tersebut dan siapa yang ragu atau bahkan yang menentang. Ya, oleh karena itu sekian banyak ayat, demikian pula hadis yang menerangkan tentang balasan-balasan sebuah amalan, sebuah ibadah itu di akhirah. Ya, perintahnya jelas, larangannya juga tegas, dan sudah diberikan janji oleh Allah Azza wa Jal, siapa yang taat surga balasannya. Ya, al-jannah kampung halamannya, tempat kembalinya. Yang menentang, yang menolak, yang mengingkari, neraka balasannya. Ya, tidak disebutkan balasan di dunia, ya, kecuali dalam beberapa tempat terkait dengan sebuah perintah, sebuah ibadah, sebuah amalan saleh. Kebanyakannya balasannya di akhirah. Itu ujian, tes sejauh mana keyakinan kita terhadap hari tersebut. Maka ini pula yang membedakan antara seorang mukmin dan kafir, adanya keyakinan ini. Maka barakallahu fikum, di sini setelah menjelaskan tentang dalil-dalil secara akal, ya, yang itu merupakan penguat dari hujjah-hujjah dan ayat, demikian pula hadis, yang merupakan dalil naqliyah sam'iyah syar'iyah yang menegaskan tentang adanya hari akhir. Kata beliau hafizahullah, fadala hadha ala anna hunaka daran ukhra yujaza fiha al-muhsinu bi ihsanihi wal musii'u bi isaatihi. Maka ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwa di sana ada satu negeri, ya, yang lain, yang kemudian di negeri tersebut orang yang berbuat ihsan akan diberikan balasan, ya, karena kebaikan yang telah ia lakukan. Dan juga orang yang berbuat buruk, berbuat jelek, juga akan dibalas sesuai dengan kejelekan dan keburukan yang telah ia perbuat. Demikian, ya, hikmah Allah Azza wa Jal. Ya, enggak mungkin ketika Allah perintah sesuatu, ya, kemudian di antara manusia karena memang Allah bekali dengan al-masyiah, ya, ataupun iradah, kehendak, naluri, keinginan, kemudian mereka bisa memilih, ya, untuk taat ataupun untuk melanggar. Kemudian ternyata nasibnya sama, yang taat dan yang melanggar sama. Enggak mungkin seperti itu. Ya, ketika mati kemudian ternyata nasibnya sama, misalkan sama-sama enak, misalkan, ya, sama-sama bahagia, mungkin seperti ini? Ya, enggak mungkin, mustahil. Ya, adanya perintah, adanya larangan, itu semuanya ujian, dan masing-masing ada konsekuensinya, ada balasannya, ada perhitungannya. Ya, di dunia sudah kita rasakan, ya, bagaimana muamalah dengan sesama manusia. Taib. Walau lam yakun hunaka ba'atsun lasaru kulluhum sawa'an al-muhsinu wal musi. Yang kalau seandainya di sana tidak ada hari kebangkitan setelah kematian, enggak ada pembalasan, ya, enggak ada perhitungan amal, ya, semuanya sama, ya, yang baik dan yang buruk, wal mu'min wal kafir, yang beriman dan yang kafir, laisa hunaka farqun fid dunya, yang enggak ada perbedaan, ya, di dunia. Di dunia mungkin, innamal farqu fil akhirah, sesungguhnya di akhirah mesti ada perbedaan. Mungkin di dunia enggak ada beda, ya, tapi meskipun demikian, ya, sesungguhnya apa yang sudah Allah terangkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, bagaimana Allah menyebutkan orang-orang di zaman dahulu kala yang kita sendiri belum lahir, ya, namun kita yakin tentang kebenarannya, ya, zaman Nabi Adam, kemudian setelahnya zaman Nabi Nuh, ya, kemudian setelahnya lagi zaman Bani Israel, ya, Nabi Ibrahim sebelumnya, kemudian keturunannya, keturunan Nabi Ya'qub, Bani Israel, ya, Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Saleh, ya, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, Hud, ya, dan yang lainnya, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai keturunan Nabi Ismail, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, itu luar biasa. Masing-masing punya sejarah. Ya, masing-masing punya perjalanan hidup yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Meskipun enggak semuanya, namun kisah yang sangat membekas, yang kemudian dengan sebab itu diceritakan dalam Al-Qur'an, bahkan diulang beberapa kali agar menjadi ibrah, pelajaran. Itulah nasibnya orang-orang yang sombong. Itulah nasibnya orang-orang yang berbuat syirik, yang kufur kepada Allah. Diapain? Diazab. Ya, sebelum di akhirah, ya, di dunia sudah dihukum. Kaum Nabi Nuh AS diapain oleh Allah? Ditenggelamkan. Ditenggelamkan. Habis. Ya. Nah, enggak ada bekas. Padahal kaumnya besar, umatnya banyak, ya, populasi padat, ya, tapi karena sombong, kufur, berbuat syirik kepada Allah, akhirnya dihukum, langsung turun azab. Dan azab Allah kepada orang-orang kafir di masa dahulu beraneka ragam, beragam, macam-macam. Ada yang ditenggelamkan ya dengan banjir bandang, ada yang ditenggelamkan oleh bumi ya, habis ya, masuk ke dalam bumi, lenyap ya, hilang sama sekali. Ada yang ya, mati di tempat, dan matinya massal, sambar petir sampai jantungnya lepas ya, tewas di tempat. Naudzubillah min dzalik ya, dan yang lainnya ya, itu semuanya pelajaran ya. Dan rahmat Allah kepada umat Islam, umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, luar biasa ya. Hukuman Allah yang Allah berikan kepada umat ini itu enggak merata, dalam artian tidak semuanya terkena, saat dunia habis, enggak. Tapi parsial sifatnya. Beda zaman dulu, kalau dulu habis. Satu kampung yang kufur enggak ada sisa. Ya, tapi kalau sekarang Allah masih sayang. Ya, masih memberikan kesempatan kepada ya kaum muslimin ataupun bahkan mereka yang kafir untuk tobat, itulah. Yang banjir hanya daerah sana. Ya, kalaupun dikatakan bencana nasional ya, itu pun enggak seberapa. Ya, enggak semuanya satu negara habis, enggak kan? Cuma sebagiannya saja. Itu jangan dikira ya biasa-biasa saja seperti itu ada pesan di situ. Ya. Ada hikmah di balik itu. Hendaknya yang tidak terkena, yang menyaksikan dan melihat fenomena itu sadar itulah. Ya. Kalaulah di dunia saja Allah bisa seperti itu, di akhirat lebih mampu lagi. Disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat ke-14 sampai 16. Wa yawma taqumu sa'atu yawma idzi yatafarraqun. Fa'amma alladhina amanu wa 'amilu shalihat fahum fi rawdatin yuhbarun. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. Pada hari di mana Allah tegakkan hari kiamat, pada hari itu manusia tercerai-berai, terpisah-pisah, berkelompok-kelompok. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka berada di kebun-kebun yang penuh dengan kebahagiaan. Ya, terpisah langsung. Yang baik, yang saleh, mukmin terpisah. Mereka bahagia. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah. Adapun orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dan perjumpaan di akhirah, apa yang mereka dapati, maka mereka mendapatkan azab ya dari Allahu Azza wa Jal. Na'udzubillah min dzalik. Langsung terpisah. Ini ayat yang seperti ini banyak, enggak cuma satu ya. Di dalam surat Asy-Syura ayat ke-7 Allah berfirman, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok nanti di akhirah di dalam surga, satu kelompok yang lain di dalam sa'ir, neraka. Terpisah. Enggak ada kelompok yang ketiga, enggak ada. Enggak ada yang tengah-tengah, enggak ada. Adanya cuma ini. Ya, ahlul jannah atau ahlun nar. Yatafarraquna fil ba'ts. Mereka terpisah nanti di akhirah, pada hari kebangkitan. Amma fid dunya fahum sawa. Ada di dunia mereka sama mungkin. Ya, bahkan sebagian menantang, kalau kami salah, kalau kami dikatakan kafir menentang Allah, silakan. Turunkan azab kepada kami. Lancang. Sombong. Ya, enggak sadar bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memang sudah ya mendapatkan ancaman. Kalau mereka seperti itu sampai mati enggak tobat, hati-hati. Ya. Ya'ishuna kulluhum, mereka sama di dunia, sama-sama hidup. Wa rubbama yakunul kafiru ahsana halan minal muslim min nahyati tsarwati wal mal wasihati wa huwa kafir. Bahkan bisa jadi ya, ada di sana orang kafir yang kehidupannya lebih mapan, lebih baik daripada seorang muslim yang beriman, yang beramal soleh, dari sisi kemewahannya, dari sisi hartanya, dari sisi kesehatannya. Sementara dia kafir, mungkin gak usah aneh ya, karena memang dunia ya hanyalah tempat sementara ya, tempat ujian yang kemudian di dunia inilah diketahui siapa yang beriman dan siapa yang kafir, siapa yang jujur, siapa yang dusta, siapa yang beriman dan siapa yang menentang di dunia. Adapun masalah kehidupan tadi ya, masalah harta, masalah kesehatan ya, tempat tinggal, kendaraan ya, kecukupan dalam masalah pangan, sandang dan seterusnya, papan ya, tempat tinggal ini mungkin sama, atau bahkan ada sebagian orang kafir yang kehidupannya lebih enak secara zahir, secara zahir. Namun kita yakin sebagaimana yang Allah sebutkan bahwa tidak mungkin seorang itu mendapatkan ketentraman hidup kalau dia dalam kondisi bermaksiat, yakin. Dan itu sesungguhnya adalah istidraj ya, fitnah yang Allah timpakan kepada mereka. Semakin mereka ya, jauh dari Allah, semakin mereka kufur, yang kemudian justru dari sisi kehidupan dunia semakin difasilitasi, semakin diberikan keberhasilan dari sisi dunianya, semakin jauh, semakin jauh. Dan itu azab, bukan nikmat, azab ya, azab ya, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula Sunan Abi Dawud dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ya fa inna ma huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah azza wajal memberikan ya, sesuatu kepada seorang hamba ya, di atas kemaksiatan yang ia lakukan, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj, fitnah ya, itu bala hakikatnya. Jadi enggak usah iri ya, enggak usah berandai-andai, duhai kiranya saya seperti itu. Dalam kondisi yang kita ya, inginkan seperti itu, dia kafir, enggak usah. Kenapa? Memang itu bukan satu keistimewaan, bukan satu kelebihan ya, itu justru adab, itu pancingan dari Allah yang menyebabkan dia semakin jauh, semakin jauh, semakin lalai, semakin lupa, semakin kufur ya. Dan nanti di akhirah ya, yang tersisa hanyalah adab Allah yang menanti mereka, iyadan billah. Makanya disebutkan oleh sebagian salaf, kalau tidak salah dari Abu Aliyah ya, Rufai bin Mihran Aryahi rahimahullah, kata beliau apa? Kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah musibah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu musibah. Nah, nikmat apa saja? Yang zahir ataupun yang batin, yang besar ataupun yang kecil ya, yang nampak betul-betul nikmat, kita sadar, kita paham, tahu itu nikmat, atau yang kadang kita gak tahu. Selama nikmat tersebut tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu musibah hakikatnya ya. Nikmat anggota badan, nikmat kesehatan, itu kan nikmat ya, kesempatan, waktu luang, itu nikmat. kalau kita enggak bisa manfaatkan ya, kesehatan kita, bugarnya dan sehatnya fisik kita, ya, waktu luang yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang positif, ibadah kepada Allah, hal-hal yang baik, itu musibah. Ya. Bahkan keberadaan ma'had Ahlus Sunnah itu nikmat, ya enggak? Nikmat luar biasa. Ya, apalagi yang kita rintis dari awal, antum semuanya menjadi syuhada, saksi hidup. Ya. Lantai yang kita injak ini saksi mati. Antum semuanya syuhada, saksi hidupnya. Bagaimana kita merintis dari awal ma'had. Ya, dari semak belukar, hutan belantara menjadi bangunan seperti ini. Walhamdulillah. Ini semuanya bukan karena ya, kekuatan kita, bukan karena keilmuan kita, bukan karena jerih payah kita, bukan karena kemampuan kita sama sekali. Ini la haula wala quwata illa billah. Murni pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Nikmat, fasilitas, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Dan kita sama sekali tidak menjadikan mahad ini sebagai poros. Prinsip al-wala wal bara. Siapa yang mondok di sini teman kita, siapa yang tidak musuh kita. Lah. Walhamdulillah marakis al-sunnah banyak menyebar di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia banyak. Enggak cuma di Balikpapan. Sehingga selama mereka berjalan di atas prinsip al-sunnah, di atas aqidah as-sahihah, manhajus salaf, maka itu saudara kita. Saudara kita. Dimanapun mereka berada. Ya. Karena ada sebagian yang menuduh, mengklaim ya, bahwa ya, kita asatidzah sudah mulai mengarahkan kaum muslimin, salafiyin kepada prinsip-prinsip hizbiyah, menetapkan prinsip al-wala wal-bara kepada pondok tertentu. La kadzib. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sama sekali tidak. Ya. Maka kita dalam hal ini ingin mendapatkan barokah dari keberadaan markis ini. Ya, mahad ini. Dengan cara apa? Istifadah, meramaikan dan memakmurkannya dengan kegiatan dakwah dan tarbiyah, pendidikan. Ya. Nah, dan kita alhamdulillah enggak sendirian. Dalam artian kita terus berta'awun, berkomunikasi dengan para du'a salafiyin di Indonesia. Dengan bahkan dengan para masyayikh. Ya, dengan para duta-duta, para masyayikh, asatidah yang mereka biasa komunikasi. Terus menyambung hubungan agar betul-betul terbimbing, terarah, enggak melenceng, enggak menyimpang. Ya. Karena ada klaim bahwa ini cara-cara hizbiyah. Ya. Cara-cara yang menyimpang. Sudah menyimpang? Belum. Sudah jadi hizbi? Belum, tapi sudah mengarah. Auzubillahi min dzalik. Ya. Allah musta'an. Kita khawatir yang seperti ini, seperti yang para ulama sebutkan, bahwa terkadang tuduhan-tuduhan itu muncul, itu hakikatnya itu ada pada mereka sendiri itulah. Ya. Jadi sebelum dipukul, mukul duluan itulah. Ini kan miris yang seperti ini, hati-hati. Jaga lisan, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Allah musta'an. Maka di sini Allahu Azza wa Jal mengingatkan kepada kita bahwa kelompok ya, di akhirat akan terpisah. Ahlul Jannah akan menyendiri, ahlul nar akan terpisah juga. Ya. Taib. Wal mu'minu yubtala wa yaju' wa yamrad wa ya'ridu lahu al-asya' al-mudhiyah wa yamutu 'ala hadhil hal. Kalau tadi orang kafir tuh ya, hidupnya mewah, ya, megah, wah semuanya serba ada. Ya, bahkan kalau kita melihat kehidupan mereka sampai geleng-geleng kepala, ya. tinggal duduk manis di kamar, semuanya ada. Kenapa? Yang melayani robot. Datang sendiri, pengen ini datang, pengen itu datang. Ya, sebagiannya. Meskipun juga ada, sudah kafir, susah lagi. Ada. Jangan dikira kafirnya semuanya enak ya. Ada juga yang susah. Ya. Nah. Kafir, ya mohon maaf. Ya, kerjaannya ya mungkin boleh dibilang ya jorok gitulah ya. Sebagian jijik. Mengutih sampah. Kafir. Ya. Ini musibah di atas musibah. Ya, kalau dia mati seperti itu dalam kondisi kafir, ya. Ya di akhirat jelas kan gitulah, sengsara itu. Di dunia sudah seperti itu, na'udzubillahi min dzalik. Tapi di sini beliau sebutkan bahwa terkadang seorang mukmin itu diuji oleh Allah di dunia. Ya, terkadang mereka lapar, sakit, bahkan mendapati hal-hal yang menyakitkan, yang memilukan. Ya, bahkan sebagian mereka meninggal dalam kondisi seperti itu, sakit. Ya, kita ingat bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub, ya, Nabi. Nah, beliau seorang yang mulia, manusia pilihan dari tengah kaumnya. Tapi ujiannya luar biasa, 18 tahun sakit. 18 tahun, bukan 18 hari, bukan 18 tahun sakit. Ya. Hanya terbaring lemas, enggak bisa apa-apa. Ujian. Apakah itu menurunkan kemuliaan beliau, kehormatan beliau? Enggak. Apakah menunjukkan Allah enggak cinta sama beliau? Kebalikannya. Justru dengan sakit yang beliau alami, yang kemudian beliau bersabar, beliau tambah mulia, tambah terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau beriman. Mulia. Ya, senang dan susahnya mulia kalau beriman. Ya. Liannallaha iddakhara lahu aljazaa'a fil akhirah, karena Allah menyimpan balasan yang terbaik di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga terkadang ditahan. Ya. Apa yang dibolehkan bagi orang-orang kafir, tapi ternyata dilarang bagi orang-orang yang beriman. Dan itu banyak ya. Ya, dan itu seperti yang Nabi sebutkan. Ya, bahwa dalam hadis Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya bagi orang yang beriman. Ya, dan surga bagi orang-orang kafir. Apa dunia? Kata Nabi, surganya bagi orang-orang kafir dan ya, nerakanya bagi ataupun penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Iya, seorang mukmin di penjara. Ditahan dari masuk ke dalam surga, ditahan oleh Allah. Belum saatnya, kamu masih di dunia, tahan di penjara. Itu secara ya hissi. Secara maknawi, maknanya di penjara yaitu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ditahan untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, dilarang oleh Allah, dilarang untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dilarang, enggak boleh. Enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh berbuat bid'ah, enggak boleh ya membunuh, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh apa lagi? Mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, enggak boleh makan harta riba, enggak boleh berdusta, enggak boleh mencela. Ya, enggak boleh melaknat serampangan, ya. Tidak boleh berkata-kata keji, kotor, menjijikan, jorok. Ini lisan kita diperintah oleh Allah untuk jangan seperti itu. Penjara, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Ya. Nah. Maka sadari itu. Oleh karena itu disebutkan dalam Sahih Muslim juga dari hadis Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahwat. Bahwa surga itu diliputi oleh Allah dengan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Ya. Adapun neraka itu diliputi oleh Allah dengan perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu, syahwat. Surga diliputi dan itu ujian dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu manusia. Perkara yang mungkin disenangi oleh kita dilarang. Kenapa? Surga balasannya ditahan, sabar, jangan dilanggar. Neraka kebalikannya diliputi dengan perkara-perkara yang sesuai dengan selera dan hawa nafsu manusia, dan itu was-was syaitan. Ya. Nah, maka ikhwan fiddin azakumullah, kita jadi teringat dengan hadis dalam Bukhari dan Muslim. Ya. Dari hadis Abi Qatadah Al-Harith Ibn Rib'i radhiyallahu anhu Al-Ansari. Ketika Rasulullah dilewatkan seorang jenazah, ada sahabat yang meninggal. Ya. Ada jenazah lewat di hadapan Nabi. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, mustarihun au mustarahun minhu. Jenazah ini ada pada salah satu dari dua keadaan. Bisa jadi dia beristirahat sekarang, dan bisa jadi pihak yang lain sedang beristirahat darinya. Para sahabat ketika mendengarkan ucapan Nabi ini bertanya-tanya, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarahu minhu, ya Rasulullah, apa yang Anda maksudkan itu? Bahwa jenazah ini ada kemungkinan dia sedang istirahat dan bisa jadi pihak yang lain beristirahat darinya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Apabila jenazah tadi hamba yang beriman, maka ketika dia meninggal sesungguhnya dia telah beristirahat dari kepenatan dan kesulitan dan gangguan dalam kehidupan dunia menuju rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Istirahat dia. Jadi istirahat itu di mana? Di surga. Dunia tempat untuk beramal, mencari bekal. Kata Nabi, kalau hamba orang yang meninggal barusan tadi beriman, maka sungguh dia telah beristirahat dari kepenatan, kesulitan, ya, dan khususan hidup di dunia ini menuju rahmat Allah. Enak sekarang dia hidupnya, lapang di alam barzakh sebelum di akhirah. Adapun al-abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wal syajar wal dawab. Adapun apabila na'udzubillah min dzalik, si hamba tadi yang meninggal itu adalah orang yang jahat, orang yang buruk, pelaku maksiat, atau bahkan kafir, maka sungguh ya, al-ibad manusia wal-bilad negeri yang tempat ia tinggal, wasyajar pepohonan, tanaman, bahkan wad-dawab hewan-hewan beristirahat dari kejahatannya, beristirahat dari kejahatannya. Ya, maka ini hadis yang sangat agung, azim. Ya, renungan untuk kita semuanya. Ya, bahwa ketika seorang meninggal, ada yang betul-betul diharapkan. Ya, kenapa? Karena ternyata, ya, dia ingin cepat istirahat. Ya, atau ya, kalau yang tadi istirahat dari sisi dianya, ya, enak dia, ya, sudah nanti di alam barzah dilapangkan kuburannya, mendapatkan kabar gembira ya berupa tempat duduknya nanti di dalam surga, nikmat luar biasa. Ya, tapi sebaliknya ada orang naudzubillah min dzalik. Ya, ternyata orang lain beristirahat dari kejahatannya. Ya, ternyata dia termasuk pihak yang merugikan orang lain. Zalim, ya. Jahat. Cukup dengan kemaksiatan yang ia lakukan ternyata bermudharat kepada yang lain. Dirasakan langsung ataupun tidak. Ternyata efek kemaksiatan yang ia lakukan berdampak kepada kehidupan masyarakat. Bisa jadi sebuah musibah turun Allah timpakan kepada satu kampung, satu negeri karena kejahatan yang ia lakukan. Ya. Sehingga menyebabkan datangnya wabah, timbulnya penyakit, ya. Tambah lagi musibah yang merata, ya. Lingkungan mungkin gersang yang biasanya hijau, ya, hewan-hewan mati gara-gara apa? Kemaksiatan seseorang. Ya. Makanya ketika ada yang meninggal misalkan ternyata orangnya itu jahat kafir, ya kita katakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kita dari kejahatannya. Ya, belumlah dia meninggal di dunia saja. Ya, Nabi menyebutkan sebuah peringatan keras, kode keras kata orang. Ya. Syarrun nas man tarakahu nas ittiqa asyarrih. Ya, seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditinggalkan oleh orang lain karena khawatir dari kejahatannya. Coba. Kalau yang meninggalkan adalah orang-orang yang jahat, preman, ya, enggak kenal agama, jauh dari ilmu, ya, meninggalkan dia apa? Seneng enggak? Seneng. Yeah. Prestasi itu. Dibenci sama orang yang jelek, prestasinya? Prestasi. Karena memang jiwanya enggak cocok kan gitu. Hatinya enggak nyambung. Hati enggak tenteram sama dia. Kenapa? Beda. Dia ya tenggelam dalam kemaksiatan, tidak peduli dengan ilmu bahkan agama, apalagi akhirat, udah jauh. Kita dibenci misalkan, kita berupaya untuk baik, berupaya untuk beribadah kepada Allah, belajar ilmu syar'i, ya, belajar sunnah, belajar tauhid, belajar akidah, manhaj dan seterusnya, dibenci sama orang yang buruk, alhamdulillah, nikmat, bahagia, terserah mau diomongin apa, mau dikata-katain, mau dicaci maki, mau dihina, terserah. Ya, tapi musibahnya kalau ternyata yang meninggalkan kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang kita kenal baik, musibah. Ya, jangan sok menghibur diri misalkan, wah memang tantangan hidup seperti ini. Aghrabul ghuraba, orang yang terasing dari orang-orang yang terasingkan. Lah ente siapa? Yang meninggalkan anda siapa? Ya, hati-hati, jangan salah penempatan. Ya, yang ternyata yang meninggalkan dia adalah orang-orang yang baik, orang-orang saleh, yang dikenal istiqomah, tidak ada masalah. Ya, kalau ada masalah pribadi, kalau ada kesalahan pribadi itu wajar manusiawi. Tapi alhamdulillah zahirnya tetap komitmen di atas prinsip salaf. Alhamdulillah. Ternyata meninggalkan dia khawatir masuk dalam hadis tadi. Ya. Mau ketemu saja takut. Ya, apalagi bercengkerama, ngeri. Ya, apalagi mau diziarahi, wah, mohon maaf saya enggak menerima tamu. Lah ya seperti ini. Ya subhanallah. Orang harusnya itu bercermin. Ya. Ngaca, berarti ada apa dengan saya? Ya, bukan balik. Oh, memang itu yang salah, itu yang keliru. Saya yang benar. Jangan. Ya, harusnya bercermin. Ya, kita enggak usah orang lain, kita saja. Ya, kalau sudah sekian lama enggak ketemu sama saudara kita, kemudian kita pengin ketemu, ya. Janjian afwan akhi, ana pengin ketemu sama antum udah lama sekali. Kita kan enggak ada masalah selama ini. Ya. Kemudian ternyata afwan akhi, karena sebenarnya waktunya banyak, tapi kalau untuk antum ana enggak bisa. Itu rasanya sakit. Berarti ada apa? Ada apa? Bilangnya gak ada masalah, tapi kok gak mau ketemuan? Ini ada apa? Ya, ini sama tetangga aja, yang sekup yang kecil ya, gak usah sama orang lain, sekup yang kecil, itu luar biasa. Harusnya itu orang sadar, berarti ada apa dengan saya? Ya tadi, jangan sampai masuk ke dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena khawatir kejahatannya. Ya, khawatir karena apa? Kedzaliman fisiknya, khawatir karena kejahatan lisannya, khawatir karena celaannya, khawatir karena umpatannya, khawatir karena mungkin apa namanya, dibongkar aibnya kalau dia banyak cerita misalkan. Ini seperti ini, naudzubillah min dzalik. Manusia yang sangat merugi, sangat merugi. Ya. Nah. Makanya apa yang Nabi sebutkan bahwa Islam itu awal datang dalam kondisi asing, badal Islamu ghariban. Ya. Fasi'udu ghariban kama bada'a fatubalil ghuraba, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Islam awal datang itu dalam kondisi apa? Asing. Dan kembali nanti di akhir zaman, suatu waktu akan kembali asing. Dan beruntunglah orang-orang yang terasingkan. Ini ketika yang mengasingkan mereka siapa? Orang-orang yang jelek. Dan itu kebanyakan kondisi manusia, kebanyakannya buruk. Nah, ketika dia ya ternyata berupaya untuk baik, ternyata dikucilkan, ya. Nah, disingkirkan, dipandang sebelah mata oleh manusia. Oleh siapa? Oleh kaum yang buruk. Nah, itu makanya kata Nabi, Allah hibur mereka, fatubalil ghuraba. Berbahagialah pohon di dalam surga nanti untuk kalian, wahai orang-orang yang terasingkan, karena membela agama Allah, istiqomah di atas agama Allah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia kata Nabi. Ya, tapi kalau ada orang sebaliknya, yang mengucilkan, yang meninggalkan, adalah orang-orang yang dikenal baik, bukan preman-preman pasar, ya, bukan gelandangan yang enggak kenal agama, ya, jauh dari ilmu, bukan. Ini introspeksi, introspeksi. Jangan kepedean, ya, jangan kepedean. Justru menganggap dirinya adalah yang terbaik. Beginilah nasib berpegang teguh dengan sunnah. Sunnah apa, Mas? Ya, jangan kagum dengan diri Anda sendiri. Jangan, ujub, hati-hati. Kadang nggak rasa itu, nggak sadar, ya. Terpatri dalam hati, ternyata kita jatuh dalam ujub dan sombong. Naudzubillah min dzalik. Sehingga enggak pernah merasa bahwa dirinya keliru. Baik, hadzi min adillatil ba'ts. Kembali kepada pembahasan. Maka ini semuanya adalah dalil adanya hari kebangkitan. Wa hiya adillatun aqliyatun qur'aniyatun 'alal ba'ts. Ini semuanya merupakan bukti baik secara tinjauan akal Quran yang menegaskan bahwa hari kebangkitan benar adanya. Wa adillatul ba'tsi katsirah. Terlalu banyak untuk disebutkan, ya. Lakin ma hada ankarahu al-kuffar wal malahidah wa ba'du an-nasi yu'minu bihi lakin la yasta'idu lahu fa ka'annahu yunkiruh. Ya, akan tetapi sungguh disayangkan, demikian banyak dalilnya, demikian banyak bukti-buktinya, namun toh ternyata masih ada, ya, yang mengingkari adanya hari kebangkitan tadi. Siapa mereka? Orang-orang kafir, malahidah, orang-orang yang mulhid, menyimpang. Ya. Sebagian menyebutkan kaum orientalis. Ya. KTP identitasnya muslim tapi banyak bergaul dengan orang-orang kafir, akhirnya ragu dengan adanya hari akhir. Hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan setelah kematian, ragu dia. Ya. Baik, bahkan sebagian manusia beriman hakikatnya dengan adanya hari akhir, hari kiamat. Akan tetapi sungguh disayangkan, enggak ada persiapan untuk menghadapi hari itu, sehingga seakan-akan dia mengingkarinya. Jadi lisannya mengakui, mengimani, meyakini katanya, tapi perbuatannya seakan-akan mengingkari. Kenapa? Kayak enggak ada persiapan. Ya. Maka ini yang beliau ingatkan, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu habdakumullah.